الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pasal yang kedua, yaitu الأصول ومميزات أهل السنة والجماعة. أصول وميزات أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. Prinsip-prinsip dan keistimewaan-keistimewaan أهل السنة والجماعة dalam تلقي والاستدلال. تلقي adalah menerima ilmu, istidlal adalah pendalilan. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. Ahlu sunnah wal jamaah adalah tengah-tengah yang paling bijaknya di antara semua firqah-firqah. Dan paling istimewa di dalam menerima ilmu dan di dalam pendalilan-pendalilan. Di dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Kita baca dulu judul-judulnya, baru kita bahas satu persatu. Pembahasan pertama, قيام دينهم على الكتاب والسنة وإجماع السلف. Bahwa mereka membangun agamanya di atas Al-Quran, والسنة dan إجماع, kesepakatan para sahabat رضوان الله عليهم أجمعين. Ini keistimewaan أهل السنة والجماعة. Selalu membangun agamanya di atas tiga prinsip, yaitu Al-Kitab wa Sunnah wa Ijma'. Yang kedua, i'timaduhum fi isbatil aqaid ala Al-Kitab wa Sunnah. Yang kedua, sandaran mereka atau penyandaran mereka dalam menetapkan akidah selalu bersandar pada Quran wa Sunnah. Tadi membangun agama secara keseluruhan. Pembahasan kedua, khusus masalah akidah. Yang ketiga, al-ihtijaj bil kitabi was sunnah fi abwabiddin. Pembahasan ketiga, bahwa al-sunnah selalu berhujjah dengan kitab was sunnah dalam pembahasan-pembahasan agama seluruhnya. Min ghairi tafriqin bainahuma, tanpa membedakan antara keduanya. Walaupun kelihatannya mirip-mirip semuanya berbicara tentang kitab was sunnah, tapi kalau kita jeli memperhatikan. Yang pertama itu tentang dasar penerimaan ilmu ahlu sunnah, yakni sumber ilmu ahlu sunnah tiga. Itu yang akan dibahas. Yang kedua yang akan dibahas adalah akidah ahlu sunnah selalu berdasarkan apa yang diberitakan dalam Quran dan sunnah. Sedangkan yang ketiga, pendalilan. Ihtijaj sama dengan istidlal. Pendalilan ahli sunnah dalam masalah agama selalu dengan kitab was sunnah tanpa membedakan antara keduanya. Sudah terbayang kira-kira siapa yang akan terbantah? Yaitu mereka-mereka yang menjuluki dirinya Quraniyun, golongan Quran, kemudian tidak ingin memakai sunnah. Yang penting Quran. Nabi itu hanya mengantarkan Quran pada kita. Kita terima Qurannya, apa urusan dengan tukang pos, kata mereka. Nah, dibahas bahwa ahlus sunnah tidak seperti itu. Ahlus sunnah tidak membedakan antara Quran dan sunnah, karena sunnah itu pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Karena sunnah itu penjelasan Al-Quran, keduanya tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, al-istidlal bi sunnati tsabitah kulliha min ghairi tafriqin bainal mutawatir minha wal ahad. Pembahasan keempat, pendalilan dengan sunnah. Kalau kita melihat judul pembahasan Syekh Al-Albani, Hujjiyatus Sunnah. Di pembahasan keempat itu, Hujjiyatus Sunnah. Artinya sunnah hujjatun binafsiha. Bahwa sunnah itu dengan sendirinya, ini tanpa dikaitkan dengan Quran pun, dia sebagai hujjah. Kalau ada qala Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, itu hujjah. Itu dalil. Itu yang akan dibahas nanti. Tidak dibedakan mutawatir atau ahad. Yang penting sahih. Kalau sanadnya sahih, dia hujjah. Juga sudah terlihat. Kira-kira siapa yang akan dibantah? Pertama, mereka-mereka yang menganggap bahwa sunnah bukan hujjah. Kedua, mereka-mereka yang membedakan bahwa sunnah itu ada mutawatir, ada ahad. Yang mutawatir hujjah, yang ahad tidak jadi hujjah. Ini enggak punya dalil mereka. Ahli sunnah wal jamaah berbeda dengan mereka. Berpegang dengan hadis sahih, apakah mutawatir ataupun ahad. Apakah mutawatir ataupun tidak mutawatir, kalau hadis itu sahih, maka itulah sunnah yang dikatakan hujjah qat'iyah. Hujjah yang kokoh. Pembahasan kelima, al-ihtijaj bi sunnati as-sabitati wa adam al-i'timad ala riwayat ad-da'ifah. Pembahasan kelima, bahwa sunnah yang jadi hujjah adalah sunnah yang sahih. Tidak memakai hadis yang dhaif. Berarti akan dibahas di sini tentang hujjiyatus sunnah as-sahihah wa lam yahtaj bi hadis dhaifah. Berpegang dengan sunnah yang riwayatnya sahih dan tidak bersandar, tidak berhujjah dengan hadis-hadis dhaif. Berbeda dengan sekian kelompok-kelompok aliran-aliran yang menganggap pokoknya hadis walaupun dhaif. Ini terbantah dengan pembahasan kelima. Pembahasan keenam, al-wuquf 'indal adillati syar'iyyah wa 'adami mujawazatiha. Pembahasan keenam, bahwa ahlu sunnah selalu berhenti pada apa kata sunnah dan apa kata Quran dan sunnah, atau dengan kalimat lain, al-adillah asy-syar'iyyah. Ahli sunnah selalu berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul, yaitu dalil-dalil syar'i. Kalau sudah ada dalil syar'i, mereka berhenti di sana. Tidak berani melampauinya, Tidak berani melanggarnya, enggak berani kemudian meninggalkannya dengan alasan-alasan hawa. Maka yang akan dibahas dalam bab ke-6 ini adalah sikap seorang ahli sunnah terhadap dalil-dalil syar'i. Tidak ngeyel. Tidak kemudian bukankah enggak pakai. Kalau sudah ada qaul Allah, sudah ada qaul Rasul, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kalau berupa berita dalam Quran, berita dalam sunnah, mereka akan berkata amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman, kami percaya karena semuanya dari Allah. Yang ketujuh, al-akhd bi dhawahirin nusus. Keistimewaan ahli sunnah, mereka akan mengambil dhahir-dhahir nas-nas dari kitab was sunnah. Dhahir adalah apa yang tampak langsung dari kalimat-kalimat tersebut. Apakah ayat atau hadis? Siapa yang terbantah di sini? Yani tidak seperti mereka-mereka beberapa aliran sufiyah yang menganggap bahwa Quran itu ada makna zahir, ada makna batin. Hendaklah kalian mengambil makna batinnya, jangan hanya melihat zahirnya. Kalau masih melihat zahir berarti tingkat rendah. Masih pemula. Adapun kami mengetahui di balik itu, di balik makna zahir ada makna batin. Maka makna batin itu ya karangan mereka sendiri, khayalan mereka sendiri yang akhirnya sesat. Ahlu sunnah tidak demikian. Ini pembahasan ke-7. Al-akhd bidawahiril hadis. Hadza huwal asl. Nanti akan dibahas insyaAllah. Bahwa itu adalah hukum asalnya. Mungkin bisa keluar dari zahir kalau ada dalil lain. Kaidahnya dari para ulama bahwasanya istidlal bin nusus ala zahiriha illa idza dalla dalilun, bahwa kita mengambil zahir-zahir nas kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahwa maknanya bukan zahirnya. Kalau ada kalimat au jama'tumun nisa Aulamastumun nisa, kalau kalian menyentuh para wanita, ini zahirnya menyentuh. Tetapi ternyata ada dalil dari para sahabat bahwa menyentuh maknanya jima, itu bukan makna zahir. Sudah muawwal. Tetapi dengan dalil, kalau enggak ada dalil yang menyeretnya kepada makna lain, maka ahli sunnah akan tetap pada hukum asalnya secara bahasa Arab. Karena Allah katakan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Maka pahami secara bahasa Arab, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tidak akan salah. Karena Allah memilih kalimat-kalimat yang tepat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah. Sidqan wa adla, kejujurannya dan keadilannya. Sehingga jangan khawatir, siapa yang berpegang dengan dohir-dohir ayat Quran, siapa yang berpegang dengan dohir-dohir hadis Rasulullah SAW, tidak akan tersesat. Karena itu yang dimaksud secara dohir pada hukum asalnya. Qala al-amal bil muhkam wal iman bil mutasyabih waradduhu ilal muhkam. Diajarkan di sini mengambil zahirnya, yaitu mengambil apa yang muhkamat dari Quran dan beriman dengan yang mutasyabihnya dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau kita ambil zahir-zahirnya, kadang-kadang satu kalimat memiliki 3 makna. Bagaimana? Mau ngambil zahir yang mana? Ini zahir, ini zahir, ini zahir. Maka dijawab, ambil yang muhkam. Yang muhkam itu yang maknanya langsung dan tidak ada makna lain. Sudah jelas satu makna. Itu pegang. Sedangkan yang lain yang memiliki 2 makna atau 3 makna, ambil di antara 3 makna tadi makna yang sesuai dengan yang muhkam. Yang tadi mutasyabih memiliki 2 makna atau lebih, Maka kembalikan maknanya kepada yang muhkam. Jangan ditafsirkan kepada makna lain. Walaupun itu zahir ayatnya, zahir kalimatnya. Tetapi kemudian bertentangan dengan muhkam. Jangan. Berarti bukan itu yang dimaksud. Karena Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Maka yang muhkam kita pegang kuat-kuat. Sedangkan yang mutasyabih kita ambil makna yang sesuai dengan apa yang muhkam. Ini pembahasan keberapa? Ketujuh. Yang kedelapan, al-mabhatsus tsamin. Al-amal bil muhkami wal iman bil mutasyabih wa radduhu ila al-muhkam. Itu dihitung yang kedelapan. Yang tadi dihitung yang kedelapan. Berarti sekarang yang kesembilan, al-mabhatsus tasi'. Pembahasan kesembilan. Berarti yang ketujuh mengambil dohir-dohir nusus. Yang kedelapan mengambil yang muhkam. Kemudian mengimani yang mutasyabih. Dan mengambil yang mutasyabih makna-makna yang sesuai. Dengan makna yang muhkam. Sempat tercatat? Atau diulang? Yang kedelapan. Berpegang dengan ayat-ayat yang muhkamat. Kemudian beriman dengan yang mutasyabihat dan mengambil makna-makna dari mutasyabihat ini yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam muhkamat. Itu cara beristidlalnya Ahlus Sunnah. Yang kesembilan, at-taqayyud bifahmi salaf linnusus. Yang kesembilan, bahwa kita harus taqayyud, terikat dengan pemahaman salaf terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis. Kalau ada yang bertanya, kemarin sepertinya sudah dibahas Ustaz yang seperti itu. Kalian lihat judulnya yang kemarin. Disebutkan di sana dengan kalimat mulakhos usul wa mumayyizat. Apa mulakhos? Ringkasannya. Itu baru ringkasannya. Nanti akan dibahas rinciannya. Barakallahu fikum. Apa yang kesembilan? Terikat dengan pemahaman salaf dalam memahami nas-nas. Yani Quran wa sunnah. Al-mabhathul ashir. Pembahasan yang kesepuluh. La yaquluna biqawlin laysa lahum fihi salaf. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah dalam beristidlal, bahwa mereka tidak akan mengucapkan satu pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh pendahulunya. Ini juga sebuah prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah. Bahwa mereka tidak akan mengucapkan satu pendapat yang tidak pernah diucapkan pendapat itu oleh salaf. Sehingga setiap orang yang mengatakan pendapat kami begini, pendapat kami begitu, Ahlus Sunnah akan bertanya, man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Kamu ikut siapa? Kalaupun mungkin salaf ada dua pendapat, mereka berbeda pendapat dua pendapat, maka kita tidak berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Tidak mengambil pendapat yang lain. Kita mentarjih, melihat yang mana yang rajih dari dua pendapat tersebut. Tidak keluar dari salaf. Ini juga keistimewaan Ahlus Sunnah. Al-Mabhathul Hadi Ashar. Pembahasan yang ke-11. Ya'rifuna al-rijal bil-haqqi. Wa la ya'rifuna al-haqqa bil-rijal. Ahlus Sunnah mengenali tokoh-tokoh dengan kebenaran. Bukan sebaliknya. Mengenali kebenaran dengan tokoh-tokoh. Nanti khuan ibn a'azakumullah, ini keistimewaan Ahlus Sunnah dan sepertinya hanya Ahlus Sunnah. Ahlul Ahwa dengan aliran apapun, selalu mereka berpatokan pada tokohnya. Oleh karena itu, seringkali mereka dinisbatkan kepada tokohnya. Kalau tokohnya Fulan, dikatakan aliran Fulaniyah. Kalau tokohnya Allan, aliran Allaniyah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau tokohnya ada Nabi Muhammad SAW, maka mereka lah ahlus sunnah. Pemegang sunnah Nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ahlus sunnah harus mengukur manusia, tokoh-tokoh ini dengan kebenaran. Siapa mereka? Kok menyimpang dari kebenaran? Berarti bukan orang yang kita terima ilmunya. Tetapi sebaliknya, kita akan mengenali tokoh-tokoh itu dengan kebenaran. Ini kebenaran. Siapa pemegangnya? Oh, ini pemegangnya. Ini pemegangnya. Ini pemegangnya. Jangan dibalik. Ini tokohnya. Berarti kebenaran ada pada dia. Ini tokoh saya. Berarti kebenaran pasti dari dia. Jangan. Jangan kamu mengenali tokoh-tokoh. Jangan kamu mengenali kebenaran dengan tokoh-tokoh. Tetapi justru mengenali tokoh-tokoh tadi dengan kebenaran. Mudah-mudahan tidak salah ucapan saya. Saya ulangi. Kita tidak mengenali kebenaran dengan fulan wa fulan wa fulan. Oh, ucapan fulan pasti benar. Oh, ucapan Alan pasti benar. Jangan. Tidak mengenali kebenaran dengan tokoh-tokoh. Tapi sebaliknya, kita mengenali tokoh-tokoh tadi dengan kebenaran. Begitu ada kebenaran, oh ini hak. Oh, berarti dia yang memegang kebenaran. Berarti ini yang menyimpang. Begitu. Barakallahu fikum. Jangan sebaliknya mengukur kebenaran dengan tokoh. Siapa dulu yang ngomong? Fulan. Oh, pasti benar. Kalau si Alan, pasti salah. Ini terbalik. Demikianlah 11 pembahasan dalam bab kita. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu qiyamu dinihim alal kitabi was sunnati wal ijma'. Pembahasan pertama, bahwa ahlu sunnah membangun agamanya di atas 3 prinsip atau 3 sumber dari sumber-sumber hukum agama. Yaitu Al-Kitab, Al-Quran, Was-Sunnah, An-Nabawiyah, Wal-Ijma'. Qala hafidhahullah, berkata Syekh Rabi hafidhahullah, min usuli ahli sunnati wal jama'ah, السلفيين ومميزاتهم في التلقي والاستدلال اعتمادهم على الكتاب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. Bahwa ahlu sunnah atau min usuli ahlu sunnah, di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah, pondasi-pondasi agama yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu salafiyun dan mumayyizatihim, dan keistimewaan-keistimewaan mereka, diantaranya mereka menerima ilmu dan berdalil dalam pendalilan mereka adalah dengan bersandar pada kitabullah Al-Quran wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disepakati oleh para salafus salih. Wahum yantaliquna fi aqaidihim wa ibadatihim wa manahijihim wa sa'iri syu'uni hayatihim min hadhil usulil azimah. Dan mereka selalu berangkat dari akidah mereka atau ibadah mereka atau manhaj mereka, selalu berangkat dalam seluruh urusan mereka, urusan kehidupan mereka, berangkatnya dari prinsip-prinsip tadi. Dari apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata ijma'. Fahiyya marji'uhum. Maka 3 perkara tadi sebagai tempat rujukan ahli sunnah. Wa undatuhum, pokok dasar ahli sunnah. Wa mizanuhum, dan timbangan, tolok ukur mereka. Ahli sunnati wal jamaah, para pengikut salaf. Alladzina yazinuna an-nasa bihi, tolok ukur yang mereka mengukur manusia dengannya. Lihat, mengukur tokoh-tokoh manusia. Dengan apa? Dengan ini. Dengan qala Allah, qala Rasul, qala ijma'. Apa kata Allah, apa kata Rasul, dan apa kata ijma'. Fala yakhruj ahli sunnati wal jama'anil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Maka mereka tidak keluar dari 3 prinsip yang agung ini. Fi jami'i umurihim, dalam segala urusan mereka. wa syu'unihim khilafan li ahlil ahwa'i wal bid'ah, berbeda dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, fa innahu min syi'aratihim wa alamatihim mufaraqatul kitab was sunnati wal ijma'. Adapun mereka ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, mereka dari tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah selalu menyelisihi kitab was sunnah wal ijma'. Para sahabat semua sepakat dalam satu masalah, mereka berpendapat dengan pendapat yang lain sendiri. Syad. Demikian pula ketika Allah menyatakan dengan satu kalimat, mereka berbicara dengan kalimat lain. Demikian pula Rasulullah SAW berjalan di satu jalan, mereka berjalan di jalan lain. Maka mereka-mereka ini terancam dengan ancaman kesesatan di dunia dan ancaman azab di akhirat. Kata Allah, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-haq." Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelasnya petunjuk, tabayyana lahul huda, Allah katakan, "Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal huda sudah jelas. Apa itu huda? Qala Allah, qala Rasul, al ijma', itu huda. Sudah jelas huda, mereka mencari jalan lain. Apa ancamannya? Mengikutnya jalan bukan jalannya orang mukmin. Jalan orang mukmin adalah ini, jalannya Ahlussunnah ini jalan orang mukmin. Berpegang dengan kitab wasunnah wal ijma'. Maka Allah ancam, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, disesatkan. Wanuslihi jahannam, kami masukkan mereka dalam neraka jahannam. Wasaat masyirah, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wafi taqriri hadal asl as-salafi, yaqulul allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Dan dalam masalah prinsip ini, prinsip pertama yang agung ini, prinsip salafi. Apa makna salafi? Pengikut salaf. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti jamaah. Makna al-jamaah, kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah adalah aku dan para sahabatku, kata Rasulullah SAW. Berarti ahlus sunnah wal jamaah pasti mengikut salaf. Ini mengikuti para sahabat. Kalau tidak mengikuti para sahabat, berarti ahlus sunnah katanya, tetapi tidak ikut jamaah. Tidak bisa dipisahkan antara sunnah dengan jamaah. Karena sunnah yang dipahami dengan benar adalah sunnah yang dipahami oleh salaf, oleh para sahabat. Para sahabat mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan Quran, mengamalkan hadis dalam keadaan ayat masih turun, dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Kalau mereka salah, Allah akan turunkan ayatnya. Salah, bukan itu yang saya maksud atau yang aku maksud. Kalau mereka keliru, Nabi akan menyatakan, "Laisa kalladhi ta'nun," bukan seperti yang kamu maksudkan, akan ditegur. Tetapi ternyata bukan teguran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pujian. Oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji para sahabat dalam sekian banyaknya ayatnya, nanti akan dibahas pada babnya insyaallah yang ke 9, terikat dengan pemahaman salaf. Maka berkatalah Syekh Rabi hafizahullah war'ah, amma ahlul hadis wa ahli sunnati wal jamaah famarji'uhum kitabullah wa sunnatu rasulihi allati hiya bayanuhu. Adapun ahli sunnah wal jamaah, maka rujukan mereka adalah kitabullah dan sunnah rasulnya, dan itulah yang dikatakan bayan, penjelasan. Wa ma kana alaihi salafus saleh, dan apa yang dipegang oleh para salafus saleh, alladziina ma kanu yantaliquna fi aqaidihim wa ibadatihim wa manahijihim fi sa'iri syu'uni hayatihim illa min kitabillah. Yaitu mereka tidak berangkat dalam masalah apapun, tidak berpijak dalam urusan apapun kecuali dengan Quran wa sunnah wal ijma'. Fi aqaidihim, dalam akidah mereka, wa ibadatihim, dalam ibadah mereka, wa manahijihim, dalam manhaj-manhaj mereka. Mereka merujuknya kepada Al-Kitab, was-sunnah, wal-ijma'. Qala hafizahullah, berkata juga Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, fa ahlus sunnati wal jama'ah al-ittisam bil kitabi was sunnah wa ittiba'i sabilil mu'minin. Kata beliau di lain kesempatan bahwa asl hukum atau dasar ahlu sunnah adalah i'tisam, berpegang bil kitabi was sunnah, dan ittiba' sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin? Yang dipastikan orang mukmin, para sahabat yang langsung turun ayatnya, ulaika humul mu'minuna haqqa. Kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa, dalam surat Al-Anfal. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah, ini ciri-ciri muhajirin. Walladzina, dan mereka-mereka yang menyiapkan tempat. Siapa? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki, kata Allah. Turun pernyataan dari Allah bahwa mereka orang-orang beriman yang hakiki. Maka kalimat ittiba' sabilil mu'minin, mengikuti jalannya orang-orang mukmin, adalah jalannya para salaf, jalannya para sahabat. Dan ini barakallahu fikum diambil dari ayat tadi yang kita baca. Yang diancam siapa oleh Allah Taala? Yang menyelisih jalan Nabi dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang menyelisih jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, disebutkan dengan alif lam. Alif dan lam itu maknanya lil ahdi. Lil ahdi adalah menunjukkan bahwa itu sudah tertentu. Orang-orang mukmin itu siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa yang menyelisih jalannya orang mukmin terancam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, berarti prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah berpegang dengan kitab dan sunnah dan menjalani jalannya orang-orang mukmin. Al-mu'abbar anhu bil-ijma' yang kalau mereka sepakat, itulah ijma'. Kalau mereka sepakat, itulah ijma'. Kalau mereka memiliki perbedaan dua pendapat, maka kita jangan menambah dengan yang ketiga. Kebenaran pasti ada pada mereka. Sehingga kita mentarjih apa yang ada pada mereka. Fabinuhum mabniyun ala hadhil usul. Maka agama ahlus sunnah dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut. Qala fi aqaidihim wa ibadatihim wa ahkamihim al-halal wal-haram wal-mu'amalat wasari syu'unil hayah. Aqaiduhum, akidah mereka. Ibadatuhum, ibadah mereka. Wa ahkamuhum, hukum-hukum mereka. Halal haramnya mereka. Hubungan muamalah di tengah mereka. Wasairu syu'unil hayah. Dan semua sisi kehidupan merujuk kepada prinsip-prinsip yang agung tadi. Sehingga kalian, kita harus jeli kalau ada orang yang berkata kita berakidah dengan akidah salaf. Hati-hati. Tunggu kalimat berikutnya. Terus? Apa yang ditunggu? Kita tunggu yang lainnya. Masa akidah saja? Yang kembali pada salaf? Jangan tertipu. Ada hizbiyun yang beragama dengan agama hizbiyah. Mereka menyamarkan dengan cara mengatakan kita berakidah dengan akidah salaf. Titik sampai di situ. Wah, berarti sama dong dengan kita. Kita memiliki akidah salaf. Sebentar, sebentar. Jangan terburu-buru. Apa kelanjutannya? ternyata kelanjutannya akidah kita berakidah salaf. Dan ibadah kita ibadahnya sufi. Dan manhaj kita harus pakai manhaj yang lembut. Yang mana itu? Yang tamayyur, elastis. Bisa ke sana, bisa kemari. Apalagi pergerakan kita mengikuti pergerakan ikhwanul muflisin. Ini ikhwanul muslimin maksudnya. Dan semangat juang kita seperti semangatnya khawarij katanya dalam jihad. Agama oplosan. Sehingga jangan kamu tertipu dengan hanya kalimat pertama. Kita berakidah dengan akidah salaf. Baik. Terus yang lainnya bagaimana? Dikatakan oleh para ulama bahwa kita berpegang dengan pemahaman salaf, dengan kitab wa sunnah dan ijma' itu pada semua, pada akidah, pada ibadah, pada akhlak, pada hukum halal wal haram, pada muamalah di antara manusia. Apakah dagang jual beli atau hutang piutang, sewa menyewa, semuanya harus disesuaikan dengan kitab wa sunnah wal ijma'. Ikhwani fi din a'azakumullah. Syekh Rabi juga pernah menjawab, qala mujiban ala su'ali hadha nassuhu. Beliau pernah menjawab pertanyaan yang nasnya sebagai berikut. Hal qawlu a'immah wal ulama'i salaf fil quruni thalatha hujjatun yurja ilaiha. Pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan salaf rahimahumullah yang ada di tiga generasi yang mulia, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, karena tiga generasi ini disebut oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti tiga generasi ini, generasi yang Nabi katakan, khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka dikatakan, thalatha al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang utama. Apakah ucapan mereka jadi hujjah yang kita merujuk kepadanya? Kita lihat jawabannya. Fa'ajaba rahimahullah. Inna aqwala a'immatis salaf fil qurunil mufaddalah in kanat min babil ijma'at qamat fahiya hujjah. Ucapan-ucapan generasi utama yang tiga dalam perkara-perkara yang mereka sepakati secara ijma' mereka, fahuwa hujjah atau fahiya hujjah, maka itu adalah hujjah qat'iyyah. Fama ajma'u alaihi fil aqaid wal ibadat wal muamalat fahuwa hujjah. Apa yang mereka sepakati dalam masalah akidah, apa yang mereka sepakati dalam masalah ibadah, apa yang mereka sepakati dalam masalah muamalah, maka itu semua hujjah. Termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Al-kitab wal sunnah wal ijma'. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ijma' hujjah, bagaimana kalau tidak ijma'? Qala, selanjutnya beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, idza kanatil mas'alatu mukhtalafan aw mukhtalafan fihim natahakam ila al-kitabi was-sunnah. Kalau terjadi perbedaan di antara para sahabat tadi atau para tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka kita berhukum pada kitab dan sunnah untuk melihat mana yang lebih rajih dari dua pendapat yang terjadi di kalangan salaf. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kita hanya mentarjih ucapan mereka. Kita tidak mendatangkan ucapan ketiga. Mengapa? Kalau kita mendatangkan ucapan ketiga, maka kita seakan-akan berkata, kami lebih tahu dari para sahabat. Kami lebih tahu daripada tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka semua tidak terpikir kebenaran ini. Ternyata, alhamdulillah, saya terpikir satu perkara yang paling benar, yang salaf pun. Oh, ini mulai ada kibir di dalamnya. Aina anta minhum? Di mana kedudukan kamu dibandingkan dengan mereka? Mereka yang mendapatkan pujian dari Allah min fawqi sab'i samawat. Mereka mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW dalam ahadis sahihah. Sedangkan kamu, siapa jaminanmu? Apakah turun ayat bahwa kamu adalah mu'minun dan haqqa? atau turun ayat menyatakan bahwa kamu adalah orang yang terpuji seperti para sahabat? Tidak. Maka jangan sok tahu. Rajih apa yang ada pada salaf. Jangan mengadakan pendapat yang baru. Karena pendapat baru itu pendapat bid'ah. Barakallahu fikum. Sebagaimana pernah kita sampaikan ucapan Ibnu Zubair rahimahullah. Ma la ya'riful badriyun laysa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu badr bukan termasuk agama. Jadi yang enggak dikenal oleh mereka bukan agama. Yang baru diucapkan di zaman Jahm bin Safwan atau baru diucapkan di zaman Wasil ibn Atha atau baru diucapkan oleh tokoh-tokoh fulan wa fulan setelah generasi para tabi'it tabi'in, orang-orang belakangan, apalagi dicetuskan baru hari ini di Indonesia, maka itu bukan sama sekali dari agama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa idza ajma'u fala makhraja lana min ijma'ihim. Kalau mereka sudah sepakat, maka tidak boleh kita keluar dari kesepakatan mereka. Man syadza syudza finnar. Siapa yang nyeleneh, berbeda sendiri dari salaf, maka dia akan menyendiri dalam neraka. Nasallahu salam ala afiyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, dalilnya yang tadi juga. Wa man yushaqqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mana yang menjadi dalil dalam pembahasan kita? Kalimat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu. Ini para sahabat yang dijamin keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ulaika humul mu'minuna haqqa. Dan juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Artinya kalau mereka sepakat, hak itu hujjah. Fahada min adillatil ijma'. Maka ayat tersebut dalam surat An-Nisa ayat 115. Sebagai hujjah, dalil harus ikut ijma'. Karena Allah mengancam siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin. Ini mereka yang diancam oleh Allah Taala. Berarti maknanya harus wajib mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu. Mukmin yang pertama. Qala wa min al-adillati ala anna hadhihi al-ummah lastami' ala ad-dalalah. Dan di antara dalil lainnya adalah umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Mengapa? Karena akan selalu ada orang-orang yang zahirina alal haq. Akan selalu ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Sehingga walaupun mungkin yang sesat mayoritas, tapi tetap tidak akan sepakat. Pasti akan ada yang berkata dengan kebenaran. Akan terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau kebenaran, bisa. Mereka para sahabat sepakat di atas kebenaran. Maka itu pasti kebenaran. Qala, dikatakan la tajtami ummati ala dhalalah kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa li hadha fa inna usul ahli sunnati al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Oleh karena itu prinsip dasar ahli sunnah adalah kitab was-sunnah dan ijma'. Tayyib barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-qadr. InsyaAllah nuasil. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Bismillahi ta'ala. Ba'da duhur. Assalamualaikum taufiq wal'afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila'ad. Astaghfiruka wa atubu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.